closely. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna thumma khattama rahimahullahu ta'ala hadha at-takrir al-wafi bi qawlihi fata'ammal kayfa tadammana ismu as-salam kullama nuzziha anhu tabaraka wa ta'ala wa kam mimman hafidha hadha al-isma la yadri ما تضمنه من هذا من هذه الأسرار والمعاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita insyaAllah penghujung pembahasan tentang nama Allah As-Salam. As-Salam maknanya adalah Tuhan yang selamat daripada segala macam aib, celah, cacat yang disandang makhluk atau yang dikatakan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Allah tentang Allah, atau apa yang dikatakan oleh ahlu kalam, ahlu bid'ah tentang dia. Allah maha selamat daripada segala macam bentuk aib dan celah. Kemudian di antara makna as-salam, dialah Tuhan yang menyelamatkan makhluk dari segala macam bentuk mara bahaya, musibah, bencana, kesesatan, penyimpangan syahwat dan semacamnya. Kemudian di penghujung pembahasan ini berkata Syekh Abdul Razzaq, "Tsumma khatama rahimahullahu taala hadha at-taqrir al-wafi bi qawlihi." Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menutup penjelasan tentang nama Allah As-Salam ini dengan penjelasan yang sempurna dengan perkataannya fata'ammal kaifa tadammana ismuhu salam kullama nuzziha anhu tabaraka ta'ala. Perhatikanlah bagaimana nama Allah As-Salam mencakup segala sesuatu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala kekurangan tersebut. Wa kam mimman hafidha hadzal isma, alangkah banyaknya orang yang menghafalkan nama As-Salam ini, mengucapkannya, ya, apalagi lepas salat. Allahumma antas salamu wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Banyak yang mengucapkan nama Allah As-Salam ini tapi dia la yadri, tak mengetahui ma tadammanahu min hadhil asrar wal ma'ani, tidak mengetahui betapa banyaknya kandungan-kandungan makna yang terdapat dalam nama ini. Alangkah banyaknya rahasia-rahasia yang tersimpan di balik nama As-Salam ini. Naam. Wa min dalaili hadzal ismi annahu tabaraka wa ta'ala dzus-salam ay al-musallimu ala ibadihi fa huwa al-musallimu ala rusulihi wa anbiya'ihi alaihim salatullahi wa salamuh li imanihim wa kamali 'ubudati وكمال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى. وقال تعالى سلام على نوح في العالمين. وقال تعالى سلام على إبراهيم. وقال تعالى سلام على موسى وهارون. وقال تعالى salamun ala Ilyasin. Wa min dalaili hadzal ismi, di antara makna yang terkandung dalam nama ini, annahu tabaraka ta'ala dzus salam, dialah Allah pemilik mutlak segala macam bentuk keselamatan. Ay al musallimu ala ibadih, maka dialah yang menyelamatkan hamba-hambanya. فَهُوَ الْمُسَلِّمُ عَلَى رُسُلِهِ وَأَنْبِيَائِهِ, dia yang menyelamatkan para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya alaihim salatullahi wasalamu, لِإِمَانِهِمْ وَكَمَالِ عُبُودِيَتِهِمْ, karena sempurnanya iman mereka, sempurnanya penghambaan mereka kepada Allah. وَقِيَامِهِمْ بِالْبَلَاغِ الْمُبِينِ, karena mereka telah sempurna menyampaikan. Alhamdulillah. Dari nama Allah Salam, dialah Tuhan Allah yang menyelamatkan para nabinya dan utusannya dari segala macam celaan dan dari segala macam bentuk kekurangan dalam menyampaikan risalah, dari segala macam bentuk kesempurnaan mereka dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qulillah qulil hamdulillah, katakan segala puji milik Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, dan keselamatanlah, salam sejahteralah kepada para hamba-hambanya yang terpilih. Para nabi selamat daripada kekurangan dalam menyampaikan risalah, selamat daripada aib dan celah dalam menyampaikan risalah. Perkataan mereka selamat daripada kedustaan dan kebohongan. Apa yang mereka sampaikan telah sempurna utuh, tak pernah ada yang kurang, tak pernah ada yang salah, tak pernah ada yang dalam kebohongan. Mereka selamat daripada segala macam hal-hal semacam ini sebagai pengingkaran terhadap berbagai macam orang yang mengatakan bahwasanya risalah para nabi itu kurang, maka mereka harus tambah-tambah dengan berbagai macam bentuk bid'ah. Bermunculanlah berbagai macam bid'ah seolah-olah para rasul tak sempurna menyampaikan risalah. Mereka ada dalam agama berbagai macam perkara yang tak ada. Maka dikatakan salamun ala ibadihi alladzina astafa, salam sejahteralah kepada para hamba-hambanya yang terpilih dari kekurangan menyampaikan risalah, penyimpangan dalam menyampaikan misi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Tak ada yang kurang. Sebagaimana yang diklaim oleh ahlul kalam, para rasul tak sempurna menjelaskan sifat-sifat Allah, tak paham mengenai sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Kita katakan salamun ala ibadihi alladzina astafa, keselamatanlah, salam sejahteralah atas semua hamba-hambanya yang telah dia pilih. Qala ta'ala, Allah berfirman, salamun ala nuhin fil alamin, salam sejahteralah atas Nuh dari segala macam bentuk kekurangan dalam menyampaikan dakwah, kesalahan, kekhilafan, dia telah sempurna. Ya, beratus tahun berdakwah dengan kesabaran. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahteralah atas Nuh di alam semesta. Dia juga yang mengatakan salamun ala Ibrahim, salam sejahteralah atas Nabi Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, salam sejahtera atas Musa dan Harun. Salamun ala Ilyasin, salam sejahtera atas Nabi Ilyasin. Naam. Wal musallimu ala ibadihi wa awliyaihi fi jannatin na'im. Qala ta'ala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, wa'adda lahum ajran karima. وقال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. نعم. يا بركة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم. Buah daripada selamatnya risalah para rasul daripada kekurangan, penyimpangan, kedustaan, dan telah sampai dengan benar kepada para wali-wali Allah, para pengikut rasul, orang-orang beriman. Dan efek daripada mereka mengikuti risalah tersebut, maka mereka juga akan diberikan oleh Allah keselamatan, kesejahteraan kelak di surga atas buah apa yang mereka lakukan terhadap risalah-risalah yang datang kepada mereka. Tatkala mereka imani semua rasul yang datang, mereka benarkan, mereka ikuti, tak mereka tambah hajar mereka, tak mereka kurangi, mereka tunduk kepada setiap apapun pesan rasul, maka keselamatanlah bagi mereka kelak ya, di hari akhirat, di dunia selamat daripada penyimpangan, daripada berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat, di akhirat selamat dari azab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Maka itulah kelak ucapan yang mereka akan terima di hari kiamat. Ucapan terindah daripada Allah, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera, ucapan yang terlahir daripada Tuhan yang maha mulia. Jika dah presiden saja mengucapkan kepada kita, assalamualaikum, selamat akhi, selamat saudaraku, betapa senangnya orang diucapkan selamat oleh sang presidennya. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Kata Allah, ya, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Penghormatan mereka pada hari itu, di hari kiamat, adalah ucapan salam. Salam dari Allah. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surat Yasin, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Tuhan yang kita rindui, Tuhan yang kita puja, yang kita sembah, yang sekarang tak mampu dan tak kuasa kita melihatnya, tak kuasa pula mendengar perkataannya karena lemahnya jiwa kita, lemahnya diri kita, tidak sebagaimana para rasul. Di hari nanti Allah akan buat tubuh kita menjadi kuat, indera kita menjadi kuat untuk mendengar perkataannya, melihat wajahnya. Ketika itulah tak ada nikmat lebih besar daripada berjumpa dengannya, yang dia mengatakan kepada kita, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salam sejahteralah atas kalian, perkataan daripada Tuhan yang maha pengampun. Allahu Akbar. Ini yang kita tunggu-tunggu, dan kita bersabar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala macam ujian dan cobaan di dunia ini. Kita sabar-sabarkan diri kita untuk tetap taat, tak bermaksiat. Kalau tergelincir bermaksiat, kita sabarkan diri kita untuk segera tobat kembali kepadanya, karena kita ingin mendengarkan perkataannya yang mengatakan kepada ahli surga, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Adapun untuk orang-orang kafir, Allah akan mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian dari orang-orang beriman, wahai para pendosa. Ya tanbillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Karena itulah kita sabar-sabarkan dalam hidup kita di dunia ini, agar tak melanggar. Ya. Kata Allah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Penghormatan bagi mereka di hari itu adalah ucapan salam. Dan Allah siapkan bagi mereka ganjaran yang agung, ganjaran yang mulia. Allah berfirman, khalidina fiha bi'idni rabbihim. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya dengan izin Tuhan mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan penghormatan bagi mereka pada hari itu adalah ucapan salam dari Tuhan mereka, dalam satu negeri yang disebut dengan nama Darussalam. Surga itu namanya apa? Darussalam. Negeri yang penuh dengan keselamatan daripada segala macam kekurangan, selamat daripada celah dan aib, selamat daripada segala macam bentuk keirian, kedengkian, kekufuran, kesyirikan, dari omongan yang sia-sia. Dunia inilah tempat kita bersabar mendengar omongan sia-sia tentang Allah yang mengatakan dia beranak, dia berbini. Sabar menghadapi berbagai macam ucapan ahlu kalam yang menafikan, menolak sifat-sifatnya, yang mengatakan dia tak bersemayam, tak turun, tak datang, tak punya wajah, tak punya tangan, tak punya, akhirnya Tuhan yang tak ada. Kita sabar, ya, sabar menghadapi syubhat mereka, agar kita kelak berjumpa di hari kiamat dengan Allah Jalla wa'ala dalam negeri yang penuh selamat daripada segala macam bentuk kedustaan, kecurangan. Dunia ini penuh dengan kedustaan, kecurangan. Bersabar-sabarlah kita dengannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, salamun qawlam min Rabbir Rahim. Keselamatanlah ucapan dari Tuhan yang maha pemurah, yang disampaikan kepada mereka di hari kiamat. Ya, maka sabarlah kita dalam dunia ini. Dunia ini darul bala, negeri penuh ujian, cobaan, darun nasab, negeri yang penuh dengan keletihan. Bersiap-siaplah letih, ya, tak mengapa letih sesaat agar dapat istirahat selama-lamanya, daripada kita tak pernah berletih-letih di dunia ini, ikuti hawa nafsu, ikuti syahwat, akhirnya letih selama-lamanya di akhirat dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. نعم. Inilah buah daripada kesabaran kita di dunia. Berkata Syekh Abdul Razak, waja'ala tabaraka ta'ala jannatahu darus salam. Allah jadikanlah surganya kelak sebagai kampung yang penuh dengan keselamatan. Li'ibadihi, keselamatan bagi hamba-hambanya. Minal mauti, selamatlah mereka dari kematian. Ya, karena kematian itu pemutus segala macam kenikmatan. Mati itu hanya sekali saja kita di dunia ini. Tak ada mati dua kali di dunia ini, sekali saja. Ya, nanti di akhirat tak ada lagi kematian. Subhanallah. Maka selamatlah hamba-hambanya yang beriman daripada kematian yang memutuskan segala kenikmatan. Di dunia ini segala kenikmatan putus dengan mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhi min ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus segala macam kenikmatan, kematian. Itu di dunia. Nikmat jabatan diputus dengan kematian, nikmat kekayaan diputus dengan kematian, nikmat keluarga, istri, anak, handai tolan, sanak saudara, semuanya diputus dengan kematian. Ya, di dunia ini. Nanti di akhirat selamat manusia daripada kematian, kekal selama-lamanya. Wal asqam, selamatlah mereka di negeri tersebut darussalam, surga yang penuh selamat dari segala macam bentuk penyakit. Sabar-sabarlah kita yang menderita penyakit hanya di dunia sebagai ujian. Kena flu, batuk-batuk, demam, dari yang ringan-ringan. Berbagai penyakit, banyak orang segala macam diminum supaya tak sakit, tapi penyakit tetap datang dari kepadanya. Ya, banyak orang beranggapan olahraga itu adalah jalan untuk selamat. Banyak olahragawan yang mati tiba-tiba. Ya, pemain bola mati tiba-tiba, pegulat mati tiba-tiba. Orang berlari daripada kematian dengan segala macam cara. Kematian mengikutinya dari belakang. Subhanallah. Karena memang negeri ini negeri yang tak selamat daripada kematian, negeri yang tak selamat daripada penyakit. Kadang semua dihindari agar panjang hidupnya. Tak makan ini, tak makan itu, semua tak dimakan, mati juga dia. Ya, ketat sekali sehingga semua tak dimakan. Sentuh sayur, jangan. Ikan, jangan. Bahaya. Daging, jangan. Garam, jangan. Gula, jangan. Tujuannya apa? Supaya sehat, mati juga. Dokter-dokter aja mati. Mana dokter Mubin? Memang negeri ini tak selamat. Mau selamat di sana dari penyakit. Maka sabar-sabarlah tatkala kita menderita penyakit. Dan banyak kita melihat orang-orang sekitar kita diuji Allah dengan penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam nama penyakitnya. Sabar sajalah kita. Sekiranya datang kepada kita la qadarullah, sabar. Separah apapun dia, hanya di dunia kita dapatkan. Lepas itu selamat. Salamun. Selamat daripada kematian. Selamat daripada penyakit. Wal ahzan. Darussalam tu negeri yang penuh selamat, surga itu selamat daripada segala macam bentuk kesedihan. Jadi kalau kita bersedih, ingatlah kesedihan itu tak panjang, hanya di dunia ini saja. Lepas dari dunia ini, orang beriman selesai kesedihannya. Maka tak usah terlampau galau dengan kesedihan, tak usah ambil hati. Katakan, tak lamanya ku sedih ni, ya, bangkrut usahaku, lari istriku, membangkang anak-anakku. Setelah semua upaya kita kerahkan maksimal, tetap ketentuan Allah demikian. Katakan, wahai kesedihan, kau tak lama, sebentar, yang sekarang usianya 40 tahun, paling kuat berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Hendra jago deh hitung-hitungan. 23 tahun, 30 tahun, yang umurnya udah 50 tahun, berapa tahun lagi? 13 tahun, 17 tahun, kalau disampaikan ke usia 60-70, kalau enggak, datang kita ke kuburan, kita lihat banyak yang mati-mati muda. Allah. Artinya apa? Memang negeri-negeri penuh kesedihan, penuh penyakit, penderitaan. Sabar-sabar kita menghadapinya. Wal alam, wal humum, negeri penuh dengan berbagai macam bentuk penderitaan. Dikatai orang, diribah, digunjing, dicela, diupat, ya, ahlam, disebarkan fitnah tentangnya. Wal humum, negeri penuh dengan kegalauan dunia ini. Surga nanti selamat daripada kegalauan. Al humum, ya, kegalauan yang akan datang. Di dunia ini kita galau menatap masa depan, membuat usaha ini takut nanti jangan-jangan bangkrut, mau buat itu takut, takut dengan masa depannya. Namanya humum, itu di dunia. Di sana tak ada namanya humum dan ahzan, tak ada kesedihan, tak ada kegalauan. Ya, wa ghairu dzalika minal afat, dan berbagai macam celaan lainnya tak ada di sana. Makanan di dunia ini terputus. Kadang-kadang makanan tak terputus, banyak banjir tapi memang tak bisa dimakan. Kenapa? Penyakit yang menghalangi dia. Banjir durian, tengoknya aja durian tuh. Ya, kadang-kadang pingin durian tapi tak ada durian. Di akhirat sana tak berkeputusan makanan yang kita inginkan. Ukuluha daimun, makanannya kekal. Kadang kita pingin kolak cendol, tak ada benda itu. Ya, kadang-kadang kue-kue di kampung dulu kita ingin, rindu, tak ada. Ya, subhanallah. Di akhirat sana, ukuluha daimun wa dhilluha, dhilluha, naungan yang penuh dengan kesegaran, ya, selama-lamanya tak pernah meninggalkan kita. Segala-galanya selama-lamanya kita dalam naungan yang penuh dengan kenikmatan. Di rumah pakai AC, dingin, kedinginan pula, bangun pagi-pagi flu, kayak anak ini. Tak pakai AC panas, ya, di sana stabil, ya, negeri akhirat. Di dunia ini sehebat apapun kita, tak mungkin dunia ini kita kasih AC semuanya. Di mobil ada AC mungkin, di kamar ya, di rumah ya, di kantor ya, jalan keluar ya, tak selalu di bawah naungan. Di negeri akhirat senantiasa di bawah naungan. Wa dhilluha, ya, Allahu Akbar. Satu pohon di surga saja kita bahas kemarin dalam Mukhtasar Sahih Bukhari. Kuda cepat selama 100 tahun berjalan di bawahnya, tak lewat-lewat dari naungannya. Tah pohon apa namanya, begitu besar. Subhanallah. Qala ta'ala lahum darus salami inda rabbihim, bagi mereka disiapkan negeri yang penuh keselamatan di sisi Tuhan mereka. selamat daripada segala macam penderitaan. Selamat di dunia, ada saja berbagai macam halangan untuk mendapat kenikmatan. Ada halangan. Di akhirat selesai. Selamat dari repetan istri di dunia. Di surga tak ada istri yang merepet. Sabar-sabar yang istri tukang merepet. Selamat daripada kegalauan dalam berpoligami. Tenang. Antum yang tak bisa berpoligami, tenang, tenang aja, santai. Nanti di negeri akhirat selamat daripada segala macam bentuk, ya, masalah-masalah dalam berpoligami. Tak ada madu yang ingin menjadi racun bagi madu lainnya. Tenang semuanya. Karena dia negeri Darus Salam. Mana Ustaz Ferry? Setuju ya? Subhanallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Dialah Allah yang menyuruh hamba-hambanya kepada negeri yang penuh keselamatan, surga. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera bergegas kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawatul ard. Bergegas, berlomba, bersegera ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Disuruh kita bersegera, bergegas. Jangan berlama-lama tobat. Jangan berlama-lama beramal. Ingat kebaikan, langsung kerjakan. Yang menjadi penghalang orang itu adalah banyak menunda kebaikan. Nabi tak pernah mau tunda. Satu kali Nabi sholat, sholat asar, kalau tak khilaf. Baru selesai sholat, baru sebentar menghadap kepada jamaah, seketika dia langsung berlari keluar. Dia tarik-tarik bajunya, ya juru ridah. Para sahabat kaget, ada apa gerangan? Rupanya dia lupa ada emas yang harus dibagikan. Ya, maka seketika dia pulang untuk membagikannya. Khawatir dia berlama-lama menyimpan, ya, hak milik orang, harta zakat kaum muslimin tak disalurkan. Seketika dia salurkan, seketika dia bagikan. Ya, kalau kita ingin negeri yang penuh keselamatan, bergegaslah ke sana. Jika ada kebaikan, kerjakan. Jangan tunda-tunda. Mau ngaji, langsung ngaji. Yang katakan, ah, insya Allah masih ada besok, masih ada lusa, masih ada tahun depan. Jangan katakan demikian. Mau bersedekah, terus bersedekah. Jangan tunda-tunda. Mau menyambung silaturahmi, terus sambung silaturahmi. Apapun teringat kebaikan, langsung kerjakan. Ya, agar jangan datang penghalang. Laki-laki mau menikah, yang lajang mau menikah, terus menikah. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu 2021, Ustaz. Cepat terus. Ya. Karena kalau ditunda-tunda kebaikan, datang berbagai macam halangan, rintangan. Tak jadi akhirnya. Yang sudah punya uang mau umroh, umroh terus. Sudah punya uang mau haji, haji terus. Segala kebaikan kau ingat, langsung kerjakan. Karena kau tak tahu, ya, kapan kematian datang merenggut nyawamu, sehingga kau terhalang daripada kebaikan. Kemudian kita pun tak tahu dari kebaikan yang banyak ini mana yang Allah terima, kita tak tahu. Maka terus berbuat. Jangan-jangan uang yang tak seberapa, yang tak ada orang tahu, yang 5 ribu, 50 ribu kita masukkan, 500 ribu, itu yang menyelamatkan kita daripada 5 miliar yang kita infakkan. Kita tak tahu. Terus beramal, berbuat. Entah mana salat sunnah yang Allah terima, kita tak tahu. Entah mana menimba ilmu kita yang ikhlas, jujur kepada Allah, yang Allah terima pahalanya, kita tak tahu. Terus buat. Jangan tunda-tunda. Naam. وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بركات الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا sababan lidukhuri daris salami fil akhir. Allah menjadikan salam yang kita ucapkan, kita sebarkan di dunia dengan ucapan assalamu alaikum wa alaikumussalam ucapan salam yang kita selalu suarakan di dunia ini Allah jadikan sebagai sebab untuk masuk negeri yang penuh keselamatan tersebut. Apa makna assalamualaikum? Pertama, assalamualaikum, doa kita kepada Allah agar Allah menyelamatkan orang tersebut. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu selama-lamanya, selalu daripada Allah Tuhan yang Maha Selamat. Assalamualaikum, ya minallahis salam. Semoga keselamatan selalu dicurahkan kepada kalian daripada Allah Tuhan yang Maha Selamat. Ya, akhirnya dengan doa ini, doa kemana-mana agar diselamatkan orang tersebut. Tentunya selamat yang paling dahsyat adalah selamat daripada syubhat, selamat daripada syahwat. Ini induk daripada segala macam bentuk keselamatan. Jadi ucapan salam bukan sekedar ucapan. Dalam yang terkandung doa, semoga engkau diselamatkan Allah dari syubhat, dari syahwat, dari mara bahaya. Itulah makna pertama assalam. Ya, ketika kita mengucapkan salamun alaikum, assalamualaikum. Makna yang kedua assalamualaikum, bahwasanya kita mengikrarkan engkau ini selamat daripada kejahatanku, tipu dayaku, gangguanku, kezalimanku. Engkau selamat. Maka orang mukmin ketika berjumpa assalamualaikum, mereka saling tersenyum, berjabatan tangan, seolah-olah kita katakan engkau aman, tak ku tipu, selamat daripada aku. Ya, itu maknanya. Tatkala kita ucapkan kepada saudara assalamualaikum dan dia menjawab waalaikumsalam, engkau pun selamat daripada tipuku. Kita tidak saling menipu, tak saling zalim menzalimi, tak saling musuh memusuhi. Rahasianya, tersebarlah keselamatan, tersebarlah kecintaan. Orang kita cinta tak akan mungkin kita khianati, tak mungkin kita tipu, tak mungkin kita zalimi. Subhanallah. Inilah makna assalam yang diucapkan dalam ya ucapan-ucapan salam. Ya, maka ucapan salam yang kita sebarkan ini merupakan sebab kita masuk ke negeri yang assalam pula, darussalam, surga yang penuh dengan keselamatan. Berkata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tak pernah kalian tuh masuk surga sampai kalian beriman. Allah haramkan bagi orang kafir surga. Sehebat apapun pangkat jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, kecantikannya, tak mungkin dia masuk surga. Allah haramkan bagi orang-orang kafir surga. Surga hanya dimasuki oleh jiwa-jiwa yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tak mungkin kalian memiliki iman yang utuh, yang sempurna, sampai kalian mampu saling mencintai satu sama lain. Ya. Jadi iman itu akan dicapai kesempurnaannya ketika kita saling mencintai satu sama lain di antara kita karena Allah. Dikatakan tiga perkara yang akan dapati seorang dengan kenikmatan iman. Di antaranya adalah ketika dia mampu mencintai saudaranya. Ya. Maka mencintai saudara itu bagian daripada perkara-perkara yang dianjurkan dalam Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah beriman salah seorang dengan sempurna dan utuh sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tuhabbabtum. Maukah kalian kuberitahukan satu perkara, jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai sama sesama kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tentukan negeri yang penuh keselamatan itu sebabnya masuk ke sana dengan banyak-banyak mengucapkan salam antara sesama mukmin. Karena mengucapkan salam ini akan menyempurnakan iman, menyempurnakan ini membuat orang masuk ke dalam surga. Apakah kalian mau kutunjukkan dengan suatu perkara jika kalian lakukan, kalian saling mencintai, afshus salama bainakum, sebarkanlah antara kalian salam. Di antara ciri-ciri hari kiamat ketika salam ini tidak lagi diucapkan kecuali kepada orang-orang yang dikenal saja. Kecuali kepada orang-orang yang dikenal, kecuali kepada kelompoknya, sektinya. Di luar sektinya tak ada salam. Yang ada merengut, yang ada mukanya masam. Ini ciri-ciri hari kiamat. Padahal semua orang mukmin, semua orang Islam layak untuk diucapkan baginya salam. Demikianlah kajian kita tentang nama Allah As-Salam. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang, kalau kita masih Allah berikan ajal dan umur yang panjang, kita lanjutkan ke pembahasan nama Allah Al-Quddus As-Subuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.